perbedaan-perbedaan pendapat. Karena ayat Quran dan hadisnya enggak nyambung. Itu tentang bagaimana wudu itu. Nah, perbedaannya sebenarnya bukan perbedaan yang langsung bertabrakan gitu. Tapi perbedaannya adalah dalam hal menafsirkan. Berarti kalau Quran menyebutkan hanya 4 anggota tubuh yang dibasuh, itulah yang rukun gitu. Sedangkan yang lain, walaupun Nabi mengerjakannya, karena Quran tidak menyebutkannya, berarti itu sifatnya sunnah gitu. Nah, itu kemudian muncullah breakdownnya seperti itu di kalangan para ulama. Baik, kita masuk ke dalam bagaimana rukun wudunya. Kalau kita orang Indonesia, suka tidak suka, diakui atau tidak, kita belajar agama Islam ini dari guru-guru ngaji kita, itu rata-rata backgroundnya adalah mazhab Syafi'i secara umum. Maka kalau kita lihat, ini sekedar mengingatkan waktu kita masih SD, guru agama kita atau guru ngaji kita akan mengajarkan kalau yang namanya rukun wudu itu nomor satu apa? Niat. Nah, kemudian yang kedua, membasuh wajah. Ketiga, membasuh kedua tangan. Keempat, mengusap sebagian kepala. Kelima, membasuh kedua kaki. Dan terakhir, tertib gitu. Ini versi mazhab Syafi'i gitu. Nah, gimana? Apa kabar dengan mazhab-mazhab yang lain gitu ya? Nah, ini dia. Saya bikin daftarnya di sini. Ini daftar pekerjaannya. Ada 8 yang jadi rukun. Hanafi kita lihat seperti ini, Maliki seperti ini, Syafi'i seperti ini, Hambali seperti ini. Kalau kita lihat jumlah, yang paling banyak itu adalah Maliki dengan Hambali. Paling dikit adalah Hanafi, Syafi'i kira-kira tengah-tengah. Coba kita lihat satu-satu. Hanafi, niat itu bukan rukun buat dia. Kenapa? Quran gak bilang kok. Hadis juga gak ada. Ngapain jadi rukun? Ya niat-niat aja udah otomatis niat gitu. Sementara kalau kita lihat 3 mazhab yang lain, semuanya mencantumkan niat. Kenapa? Begini, Nabi kan pernah bersabda, walaupun bukan hadis tentang wudu, innamal a'malu binniyat. Suatu pekerjaan itu tergantung dari niatnya. Kalau dia niat wudu, ya berarti wudu. Kalau dia enggak niat wudu, berarti bukan wudu. Emang bisa? Emang ada orang berwudu tapi enggak niat? Ada. Saya Pak Guru Agama ngajarin anak-anak SD pelajaran wudu, praktek ibadah. Anak-anak, lihat ya Pak Guru ke depan. Nih, cuci muka, tangan, kepala, kaki. Udah kan selesai? Nah, begitu ada anak gitu. Setelah itu masuk azan zuhur. Saya sebagai guru yang tadi mempraktekkan wudu, boleh enggak saya langsung sholat? Apa harus saya wudu lagi? Ya tergantung. Tadi waktu mempraktekkan niatnya wudu apa enggak? Kalau niatnya wudu ya berarti udah termasuk wudu, ya kan? Tapi kalau waktu tadi mempraktekkan niatnya enggak wudu, cuman semata-mata cuman ngasih contoh doang, ya berarti kalau saya mau sholat saya harus wudu lagi, karena yang tadi belum niat wudu. Gitu kira-kira. Itu kalau wudu. Nah, dalam mandi janabah gitu juga. Ini sebagai perbandingan saja. Mandi janabah itu rukunnya cuma 2. Satu niat, yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh. Nah, ada kan orang seluruh tubuhnya kena air tapi gak niat mandi janabah? Ada gak? Kecebur sumur? Loh iya kan, kecebur buyur kan semua tuh. Begitu dia naik, bisa gak dia langsung sholat kalau tadi dia lagi belum mandi janabah? Tergantung, waktunya bersumur sekalian niat mandi janabah kan gak? Ya mungkin daripada sayang-sayang gitu kan, ah cebur nih sekalian lah mandi janabah. Begitu dia keluar dari sumur langsung Allahu Akbar, bisa gitu. Atau kehujanan, basah semua dari ujung rambut sampai ujung kaki, belum mandi janabah, ya ya udah sekalian aja bismillah nawaitu al-ghusla lirafil hadasil akbar lah. Kalau gitu apa, habis hujan basah semua diniatin aja sekalian mandi janabah, sah sah. Karena rukunnya cuma 2, niat, dan kedua seluruh tubuhnya itu basah dengan air gitu kira-kira. Nah, kata Abu Hanifah, niat enggak penting, artinya tidak menentukan. Yang penting kalau dikerjain ya sudah, berarti itu dianggap wudu. Tapi lihat, membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, semuanya sepakat tuh. Karena ayat Qur'annya sudah begitu. Nah, variasinya muncul ketika masalah tertib. Ya, kata Hanafi dan Maliki, tertib enggak penting. Jadi boleh wudu pertama kaki duluan. Baru setelah itu mengusap kepala, kemudian apa, basuh tangan, terakhir kumur gitu. Boleh katanya. Tertib gak penting kata dia. Kok gak penting? Karena Quran tidak menyebutkan begitu. Quran itu cuma menyebutkan dan. Ya, ini kalau saya balik lagi ke depan ayat Qurannya tadi ya. Nah, lihat di sini. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Ini dan, bukan kemudian. Ya. Wamsahu dan. Wa arjulakum dan. Cucilah wajahmu dan tanganmu dan kepalamu dan kakimu. Kalau dibilang dan itu enggak menunjukkan urutan. A, Budi dan Amir pergi ke sekolah. Budi dan Amir pergi ke sekolah. Siapa duluan? Amir duluan apa Budi duluan? Enggak ketahuan, ya, enggak menyebutkan. Tapi kalau dibilang Budi pergi ke sekolah, kemudian Amir pun pergi ke sekolah. Nah, itu ketahuan Budi yang jalan duluan, setelah itu baru Amir. Kalau dibilang kemudian, ayat Qur'annya enggak bilang summa, tapi bilangnya wa dan. Segitunya para ulama membedah tiap ayat itu sampai kita aja gak kepikir, iya ya, wa dan summa itu kan biasa-biasa aja. Oh, buat mereka enggak, itu penting urusan. Cuman wa begitu saja itu penting gitu. Makanya kemudian yang muncul berbagai apa namanya. Oke okay, ya. Kemudian kalau Syafi'i dengan Maliki harus tertib. Kemudian di sini ada mualat. Mualat itu artinya enggak ada jedanya. Jadi nyambung. Gitu. Kalau kita lihat di sini Hanafi itu nggak pakai mualat, Syafi'i juga nggak pakai mualat. Jadi boleh ada jeda sedikit itu boleh. Tapi kalau kata Maliki atau kata Hanafi nggak boleh ada jeda. Jadi begitu habis wajah langsung tangan, langsung kepala, langsung nggak boleh ada jeda. Tapi kalau madzhab Syafi'i itu masih membolehkan. Nah, jadi lagi wudhu baru dapat wajah sama tangan, tiba-tiba SMS bunyi. Jawab dulu ah, gitu. Atau mungkin lagi demam Twitter atau Facebook, lagi wudhu nih baru dapat tangan. Setelah itu terusin lagi bisa, gitu. Atau jawab telepon, iya nih tanggungnya lagi wudhu baru dapat tangan nih, ya misalnya. Atau tinggal cuci kaki doang, itu masih boleh. Kalau menurut ini ya Hanafi dengan Syafi'i, tapi kalau menurut Hambali itu nggak boleh, harus nyambung, nggak boleh terputus dengan pekerjaan lain. Kalau kata Syafi'i boleh. Asalkan tidak sampai kering yang tadi lagi dibasuh gitu. Nah, yang terakhir ini hanya ada pada mazhab Maliki yaitu ad-dalku atau at-tadlik. Itu maksudnya adalah memasukkan air ke dalam pori-pori. Wah, itu udah kebangetan lah. Tapi dasarnya juga kuat ketika mazhab Maliki mengatakan harus masuk pori-pori begini. Ini kan semua perintahnya faghsilu. Apa artinya faghsilu? Ghasala yaghsilu itu artinya apa? Mencuci. Nah, baju kalau dicuci itu cuma ditaruh di bawah keran ngalir atau dikucak-kucak. Kan dikucak-kucak itu namanya mencuci. Kalau ditaruh di bawah keran yang mengalir itu namanya disiram. Nah, mencuci dengan menyiram itu dua hal yang berbeda, kata mazhab Maliki. Jadi tangannya mesti dikucak-kucak sampai masuk pori-porinya dengan air. Nah, begitu. Itu versi mazhab Maliki. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya ada banyak perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam menetapkan mana yang merupakan rukun. Baik. Sekarang apa saja ibadah yang mensyaratkan wudu? Tentu tidak semua ibadah itu harus ada wudunya. Ada beberapa hal, dan para ulama menyepakati beberapa hal, tidak menyepakati beberapa hal. Tapi yang bisa kita sebutkan beberapa hal yang disepakati itu dalam hal ini yang sudah pasti adalah sholat. Tidak ada seorang ulama pun yang berbeda pendapat bahwa sholat itu ya disyaratkan harus wudu. Kecuali sholat yang sifatnya lihurmatil waqti. Jadi sebenarnya bukan sholat itu, sholat-sholatan. Yang penting kalau kita meninggal, ketika ditanya kenapa nggak sholat gitu ya, kita akan menjawab saya sudah melakukan gerakan sholat walaupun itu tidak sah dikatakan sebagai sholat. yaitu orang yang dalam satu kondisi dia tidak menemukan dua media untuk bersuci. Air tidak ada, tanah pun tidak ada. Itu istilahnya faqudu at-tahurain. Enggak punya dua media untuk bersuci. Kalau kita enggak ada air kan kita tayamum dengan tanah. Masalahnya air tidak ada, tanah pun tidak ada. Berarti kan kalau kita sholat kita enggak sah. Karena syaratnya adalah sholat itu harus suci dari hadas. Misalnya, ini kasih contoh sederhana. Kita naik kendaraan umum, naik bus misalnya, antar kota Jakarta-Surabaya misalnya, yang sampai Surabaya jam 7 pagi. Subuhnya itu mau wudhu gak ada air, mau tayamum gak ada tanah. Nah itu para ulama kemudian beda-beda pendapat itu. Salah satu di antara sekian banyak perbedaan pendapat, mereka mengatakan pura-puranya sholat, walaupun itu bukan sholat. Nah itu yang disebut dengan istilah sholat lihurmatil waqti. Sholatnya menghormati waktu. Kenapa menghormati waktu? Karena sebenarnya itu bukan sholat, tapi karena kita menghormati ini waktu subuh dan seharusnya saya sholat, tapi syarat yang harusnya ada itu tidak terpenuhi, tidak ada air, tidak ada tanah, tidak bisa berdiri, tidak bisa menghadap kiblat dan seterusnya, otomatis itu sholat-sholatan. Nah begitu. Begitu sudah sampai di tempat yang memungkinkan untuk sholat, barulah dia kemudian melakukan sholatnya. Kalau sudah lewat dari waktunya itu disebut dengan qadha, mengqadha sholat yang sudah terlewat. Tapi secara umum, yang namanya sholat itu syaratnya harus berwudu. Kemudian yang ini dasarnya adalah Rasulullah bersabda, la sholata liman la wudu'a lahu. Tidak ada sholat atau tidak sah sholat itu kecuali dengan berwudu. Yang kedua, menyentuh mushaf. Sebagian besar ulama, atau saya boleh sebut istilahnya jumhurul ulama, mengatakan bahwa mushaf tidak boleh disentuh bagi orang yang tidak berwudu. Tapi bahwa ada ulama yang mengatakan boleh, ya kita harus mengakui juga. Sekarang pertanyaannya, kenapa terjadi perbedaan pendapat? Karena memang dalilnya memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat itu. Apa dalilnya? Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Waqiah ayat 79. La yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah ada yang menyentuhnya kecuali al-mutahharun, orang-orang yang suci. Nah, kalau kita buka kitab-kitab tafsir, entah itu Al-Qurtubi, entah itu Ibnu Katsir, entah itu Fathul Qadir dan sebagainya, di sana banyak sekali perbedaan pendapat di antara para ulama tentang makna lafaz ini. La yamassuhu, janganlah atau tidaklah ada yang menyentuhnya. Nya itu kembali kemana? Para ulama sepakat kembali pada Quran. Oke. Tapi Quran yang mana? Nah, umumnya para ulama mengatakan Quran yang dimaksud adalah mushaf, mushaful Quran. Maka makna dari ayat ini tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang yang sudah berwudu. Tapi memang ada tafsir yang lain lagi yang mengatakan mushaf bukan yang Quran yang dimaksud bukan mushaf, tapi Quran yang ada di Lauhil Mahfuz. Sehingga makna dari ayat ini adalah tidak ada yang menyentuh Quran yang ada di Lauhul Mahfuz itu kecuali para malaikat yang telah disucikan. Nah itu ada dua versi. Sehingga kalau kita lihat para ulama berbeda pendapat, ya mau gak mau karena ayatnya ini bisa ditafsirkan. Ada makna zahir dan ada makna kiasannya. Nah kemudian mereka yang mengatakan bahwa menyentuh mushaf itu harus dengan wudu, mereka menggunakan dalil yang kedua, yaitu hadis Nabi yang